إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة أما بعد الحمد لله segala puji bagi Allah yang kembali memudahkan kita ya untuk melanjutkan ya majlis Nukhbatul Fikar fi Mustalahi Ahli Al-Athar. Ya Nukhbatul Fikar yang merupakan ya matan kecil dari ilmu Mustalahi Al-Athar atau Mustalahi Al-Hadith. Pada bahasan yang lalu ya sudah kita bahas ya ta'arud bainal hadith, ya ketika ada ta'arud antara hadith-hadith, ya apakah dia bisa dijama', maka dijama'. Ketika tidak bisa dijama', ya maka dilihat, ya. Ketika bisa dijama', maka itu mukhtariful hadith. Ketika tidak bisa dijama', ada kalanya terjadi nasikh dan mansukh. Ketika tidak diketahui nasikh dan mansukh, tidak diketahui tarikhnya, maka diterjih. Ya, diterjih salah satu dari hadith yang saling berlawanan. Ketika tidak bisa diterjih, maka tawakuf. Ya, maka tawakuf dari mengamalkan ya antara hadith-hadith yang saling bertentangan tersebut. Kemudian setelah bahasan tersebut, Al-Hafidh Ibnu Hajar ya menyebutkan sebab-sebab tertolaknya hadis, ya sebab-sebab hadis tersebut itu menjadi mardud. Qala al-Hafiz fi Nukhbatil Fikar, thumma al-mardudu imma an yakuna li saqtin aw ta'nin. Ya, sebelumnya bahas hadis tentang hadis yang makbul. Hadis yang makbul secara garis besar hadis yang sahih, ya apakah sahih li dzatihi atau sahih li ghairihi. Apakah dia hadis yang mutawatir atau masyhur atau dia aziz atau ahad, intinya hadis yang sahih atau dia hadis yang hasan. Ya, maka itu masuk dalam jenis hadis yang makbul. Kemudian hadis yang mardud dia adalah hadis yang dhaif. Apakah dhaif yang ringan atau dhaif yang parah atau bahkan dia maudhu' atau dia la asla lahu. Ya, intinya dia mardud, dia hadis yang tertolak, yang dia bukan hujjah, yang dia tidak diamalkan. Maka di sini Al-Hafiz menjelaskan bahwa sebab tertolaknya hadis secara garis besar karena dua sebab. Ya, sebab tertolaknya hadis, sebab hadis itu bukan hujjah secara garis besar ada dua sebab. Imma an yakuna li saqtin. Ya, bisa jadi karena sebabnya ada keterputusan, ada gugur dari segi sanadnya. Sanadnya tidak bersambung. Ya, sanadnya tidak bersambung. Ini sebab yang pertama yang mencacati hadis. Au ta'nin atau cacat celaan yakni pada rawinya. Pada rawi di antara rawi-rawinya. Ya, maka ini dua sebab garis besar tertolaknya hadis, ya. Ya, sebab dua sebab besar dari hadis itu menjadi tertolak, ya sebagaimana dijelaskan lebih lanjut oleh Al-Hafidz dalam Nuzhatun Nazar. Ya, imma an yakuna li saqtin min isnad, ada gugur dari segi sanadnya, au ta'nin fi rawin ala ikhtilafi wujuhi ta'ni. Ya, ada cacat pada salah seorang rawinya yang itu berbagai macam cacatnya, bisa cacat dari segi dianah, dari segi agamanya, yakni rawinya bukan ahlu sunnah, bisa cacat dari segi hafalan, ya dari segi hafalannya. Ya, maka ini dua garis besar yang menyebabkan hadis itu tertolak. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar memperinci dari sebab yang pertama. Beliau mengatakan wasaqtu imma an yakuna min mabadi'is sanadi min musannifin atau min akhirihi ba'da at-tabi'i atau ghairi dzalika. Ya, keterputusan dari sanad, ya maka itu terbagi lagi, ya terbagi lagi keterputusan pada sanad, gugur pada sanad terbagi lagi jenisnya, terbagi lagi jenisnya. Ada kalanya min mabadi isanat min musannif, keterputusannya dari awal sanad, dari awal sanad dari pengarang kitab, yakni pengarang kitab hadis. Ya, awal sanad misalnya Imam Bukhari, maka Imam Bukhari awal sanad, syekhnya itu terhitung sebagai awal sanad. Ya, sedangkan ujungnya yakni sahabat, maka itu terhitung sebagai akhir sanad. Ya, ada kalanya keterputusan itu dari awal sanadnya. Au min akhirihi ba'da tabi'i. Ada kalanya keterputusan itu di akhir sanad setelah tabaqah tabi'in. Di atas tabaqah tabi'in. Ini tabaqahnya sahabat. Tabaqahnya sahabat radhiyallahu anhum. Ada kalanya keterputusan di titik tersebut, yakni di titik sahabat setelah tabi'in. Au ghairi dzalika, ada kalanya yang lain. Yang lain nanti ini terbagi lagi menjadi dua. Ya, terbagi lagi menjadi dua macam. Yang kemudian Al-Hafiz Ibnu Hajar beliau memperinci macam keterputusan sanad ini ada empat macam. Ya, itu ada empat macam. Maka beliau katakan fal awwalul muallaq. Maka jenis yang awal, jenis yang pertama. Apa maksudnya jenis yang pertama? Yakni kalam beliau min mabadi'is sanadi min musannif. Ketika keterputusan jenis pertama, yakni keterputusan pada sanadnya di awal sanad. Di awal sanad dari sisi pengarang kitab hadis. Maka yang jenis pertama ini, yakni keterputusan di awal sanad, maka itu disebut mu'allaq. Ya, disebut mu'allaq. Ya. Mu'allaq, ya, apa itu mu'allaq? Hadis mu'allaq ini dijelaskan lagi lebih lanjut oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam nuzhahnya, ya, min suwaril mu'allaq an yuhdhafa jami'us sanad wa yuqalu mathalan qala Rasulullah SAW wa minha an yuhdhafa illa as-sahabi aw illa as-sahabiyya wat tabi'i ma'an. Yani apa mu'allaq itu? Bisa macam-macam. Mu'allaq itu bisa ada kalanya intinya awal sanadnya terputus, awal sanadnya terhapus. Yani Syekhul Bukhari misalnya, Imam Bukhari meriwayatkan wa Syekhul Bukhari usqita. Ya, Syekhnya Bukhari digugurkan dari sanad. Atau bisa juga seluruh sanadnya digugurkan. Seluruh sanadnya dari Syekh Bukhari sampai sahabat digugurkan, hanya tersisa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu pun mu'allaq. Ya, itu pun mu'allaq. Ya, semua sanadnya dari awal sampai akhir dihapus. Atau bisa juga dari awal sanad tapi disisakan sahabat saja. Ya, An Abdillah bin Umar qala Rasulullah. Ya, dari awal sanad sudah dihapus, disisakan hanya sahabatnya saja. Ya, qala sahabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau disisakan tabi'in lalu sahabat, ya, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seperti misalnya perkataan Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, ya, an Amr bin Yahya Al-Mazini an abihi qala sa'altu Abdullah bin Zaid an wudu'i Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Amr bin Yahya, dari ayahnya, itu tabaqah tabi'in. Tabaqah tabi'in lalu ada tabaqah sahabat Abdullah bin Zaid. Lalu tentang wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya disisakan tabi'in dan sahabat. Tabi'in dan sahabat lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pun tergolong sebagai mu'allaq. Ya, ini pun tergolong sebagai mu'allaq. Yakni apa? Intinya mu'allaq itu awal sanadnya terhapus. Ya, awal sanadnya Syekhul Musannif mahdzuf, usqita minas sanad. Ya, Syekhul Musannif, syekh pengarang kitabnya, maka itu dihapus. Apakah dihapusnya semuanya? Ya, apakah dihapusnya semuanya? Hanya tersisa qala Rasulullah, atau terhapusnya dari awal sanad tersisa satu saja, yakni sahabat saja, atau tersisa dua saja di akhir, tabi'in dan sahabat. Ya, selama awal sanadnya dihapus, yakni Syekhul Musannif itu dihapus, maka itu tergolong sebagai mu'allaq. Ya, tergolong sebagai hadis mu'allaq. Ya, dan hadis mu'allaq ini tergolong sebagai hadis yang dhaif. Ya, ya, selama belum diketahui siapa-siapa rawi yang digugurkan dari sanadnya tersebut. Ya, dan hadis mu'allaq ini kalau di Sahih Bukhari itu amat banyak. Ya, amat banyak, ribuan hadis muallak di Sahih Bukhari, terutama di tabwibnya, di judul-judul babnya di Sahih Bukhari. Adapun di Sahih Muslim, hadis muallak itu hanya kisaran belasan saja. Hanya kisaran belasan hadis muallak di Sahih Muslim yang hampir semuanya muallak Jabir. Ya, muallak Jabir. Ya, ini seputar hadis muallak. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan wathani al-mursal. Ya, wathani al-mursal. Ya, kita hadis mursal, Mas Manto. Ya. Jenis yang kedua dari keterputusan sanad adalah hadis mursal. Mursal secara bahasa bimakna atlaqa, mutlak. Ya, terlepas, ya, terlepas dari ikatan. Inna arsalna syayatin 'alal kafirin ta'uzzuhum azza. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami lepaskan setan. Kami lepaskan, ya, bebas menggoda orang-orang kafir. Ya, itu makna mursal secara bahasa, bimakna atlaqa. Adapun mursal dalam istilah ilmu hadis, maka apa yang dimaksud dengan mursal, ya, sebagaimana kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, kalau di Baiquniyah yang sudah kita pelajari, wa mursalun minhu sahabiyyu saqat. Mursal hadis yang sahabatnya saqat, yang sahabatnya gugur. Tapi ini sudah kita pelajari, ya, bahwa keterangan tentang mursal di matan Baiquniyah itu dikritisi oleh para ulama. Yakni kalau kita sudah tahu pasti yang gugurnya sahabat itu, mah hadisnya bisa kita katakan sahih. Kenapa? Karena sahabat semuanya adil. Ya, karena sahabat semuanya adil. Maka itu definisi yang dikritisi, ya, yang ada di Baiquniyah. Yang lebih tepat, mursal itu sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Nuzhatun Nazar, wa huwa ma saqata min akhirihi min ba'di tabi'i wa huwa al-mursal. Yani apa? Yang dia gugur di akhir sanad di tabaqah setelah tabi'in. Ada tabi'in langsung meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda. Ya. Dari tabi'in langsung dari Nabi SAW. Maka ini mursal. Ya, maka ini tergolong mursal. Ya, sebagaimana, ya, contohnya ada gambarnya, Mas Mata? Ada. Ya, contohnya hadis mursal yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta'nya. Dalam Muwatta'nya riwayat Yahya Al-Laitsi, Malikun an Nafi'a an Zaid bin Aslam. An Zaid bin Aslam an Atha ibn Yasar. Dari Atha ibn Yasar. Atha bin Yasar tabi'in. Ya, Atha bin Yasar ini bukan sahabat, dia tabi'in. Ya, dari Atha bin Yasar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla athalathan am arba'an falyusalli rak'atan walyasjud sajdatayn wa huwa jalisun fa in kanat ar-rak'ah allati shalla khamisatan syafa'aha biha as-sajdatayn wa in kanat rabi'atan fas-sajdatani targhiman lisyaitan." Hadis dari Atha bin Yasar dari Rasulullah SAW. Ya, jika salah seorang kalian ragu dalam sholatnya, tidak tahu apakah sudah sholat 3 rakaat atau 4 rakaat, ya, maka sujud 2 kali sujud. Sujud sahwi karena lupa. Sujud 2 kali sujud ketika dia duduk, sujud. Kalau betul dia sudah sholat 4 rakaat malah tambah jadi 5 rakaat, maka sujud sahwi sebagai penggenapnya. Kalau ternyata jumlah rakaatnya sudah pas 4, maka 2 sujud sahwi itu dalam rangka membuat setan marah. Ya, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta'nya, yang sanadnya itu Malik dari Zaid bin Aslam dari Atha bin Yasar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari Atha bin Yasar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini tergolong sebagai hadis mursal. Ya, sebagai hadis mursal. Kenapa? Karena dia dari tabi'in langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini tidak bersambung, ada yang gugur. Ya. Kalau sanad yang aslinya mah dari tabi'in, dari sahabat, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi di sini dari tabi'in langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia terhitung sebagai mursal. Ya, terhitung sebagai mursal. Yang mursal ini sebenarnya ada beberapa jenis ya. Mursal, hadis mursal itu ada beberapa jenis. Jenis pertama mursal sahabi. Mursal sahabi, yakni sahabat tidak menyaksikan kisah langsung tapi meriwayatkan dari sahabat yang lain yang menyaksikan langsung. Itu mursal sahabi. Kalau mursal sahabi dia sahih menurut jumhur para ulama. Ya, menurut jumhur para ulama. Lalu ada mursal sigar tabi'in. Mursal sigar tabi'in, tabi'in saghir. Ya, seperti Al-Imam Az-Zuhri. Itu tabi'in tapi tabi'in saghir. Ya, mursal sigar tabi'in jumhur ulama menghukumnya dhaif ya. Dia lemah ya, sangat lemah. Lalu ada mursal kibar tabi'in. Ada mursal kibar tabi'in. Mursal kibar tabi'in ini yang perlu digarisbawahi. Ini yang para ulama khilaf ya, khilaf panjang para ulama yang menghukumi hadis mursal kibar tabi'in. Menurut sebagian ulama mursal kibar tabi'in hujjah. Ya, itu menurut mazhabnya Imam Abu Hanifah, ya Imam Malik bin Anas dan kebanyakan para imam era tabi'in dan kibar tabi'ut tabi'in. Menghukumi mursal kibar tabi'in itu sebagai hujjah. Bahkan sebagian mereka sampai mengatakan ya, man arsala faqad takaffal, man asnada faqad ahala, man asnada faqad ahala, wa man arsala faqad takaffala. Barang siapa menyebutkan hadis secara musnad lengkap sanadnya, dia menyerahkannya kepada sanadnya. Barang siapa yang menyebutkan hadis dengan mursal faqad takaffala, maka dia sudah menanggung, yakni sudah menanggung hadisnya itu sahih. Ya. Sebagian ulama mengatakan mursal kibar tabi'in itu sahih. Ya. Sebagian ulama dari zaman Imam Syafi'i, mursal kibar tabi'in itu bukan hujjah. Ya, itu tidak sahih. Mursal kibar tabi'in itu tidak sahih. Ya, dan dia bukan hujjah. Ya, itu pertama kali yang mengkritisnya adalah Imam Asy-Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i ini diikuti oleh para imam yang lainnya, Imam Ahmad bin Hanbal, bahkan juga diamalkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan kebanyakan para ulama hadis setelahnya mengatakan bahwa mursal kibar tabi'in itu bukan hujjah selama belum diketahui siapa rawi yang gugur dari sanadnya. Ya. Kenapa sih hadis mursal ini dhaifkan? Karena tabi'in ketika dia menyebutkan anna Rasulullah SAW qala, Nabi SAW bersabda, pasti itu ada rawi yang gugur. Rawi yang gugur ini mungkin dia sahabat, mungkin dia tabi'in. Ya, mungkin dia sahabat, mungkin dia tabi'in. Kalau sahabat tidak ada masalah ya, karena sahabat walaupun majhul, walaupun mubham, maka itu tetap dihukum adil, rawi yang thiqah. Yang muskilah itu ketika yang gugur itu nanti tabi'in lagi. Kalau tabi'in mungkin dia thiqah, mungkin dia dhaif. Mungkin dia thiqah, mungkin dia dhaif. Ya, kenapa? Karena nyatanya para tabi'in itu ada kalanya saling meriwayatkan hadis satu sama lain. Yakni rawi tabi'in meriwayatkan dari tabi'in lainnya baru dari sahabat. Bahkan ada rawi tabi'in meriwayatkan dari tabi'in lainnya, dari tabi'in lagi baru dari sahabat. Bahkan ada rawi tabi'in 5 sampai 6 tabi'in saling meriwayatkan hadis satu sama lain baru ada sahabat setelahnya. Ya, ada kemungkinan tabi'in. Ketika ada kemungkinan tabi'in lagi yang tabi'innya mungkin thiqah, mungkin tidak thiqah, maka dari sisi inilah hadis mursal itu dilemahkan. Ya, hadis mursal itu dilemahkan oleh ya, para ulama hadis. Dan ini yang lebih didukung oleh jumhur ulama hadis secara keseluruhan ya. Ya, bahwa hadis mursal itu bukan hujjah. Baik itu mursal sigor tabi'in maupun mursal kibar tabi'in. Ya, mursal kibar tabi'in, kalau kata Imam Syafi'i baru dia jadi hujjah kalau memenuhi syarat-syaratnya yang intinya itu adalah masuk dari jenis hadis hasan. Yani ketika dia mursalnya terangkat menjadi hadis hasan li ghairihi, baru dia bisa dijadikan hujjah. Ya. Ini hadis mursal. Kemudian yang ketiga, ya. Yang ketiga sebagaimana diisyaratkan di awalnya, ya, ada kalanya keterputusan itu min mabadi isanad, di awal sanad. Ada kalanya keterputusan min akhirihi ba'da tabi'i, keterputusannya di akhir sanad setelah tabi'in, maka itu mursal. Au ghairi dzalika, atau yang selain itu. Yakni apa? Keterputusannya min athna is-sanad. Keterputusannya itu di tengah sanad. Keterputusan rawinya itu ada di tengah sanad. Kalau di tengah sanad ini bagaimana? Dilihat lagi. Keterputusan di tengah sanad bisa dua kemungkinan. Ya, bisa dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, maka itu jenis yang ketiga. Wathalithu in kana bithnaini fasa'idan ma'at tawali fahuwal mu'dal. Ya. Jenis yang ketiga, yakni yang dia jenis ghairu dzalika, maka dilihat. Jika keterputusannya itsnaini, dua rawi, gugurnya itu dua rawi di tengah sanad, fasa'idan, dua rawi atau lebih, ya. Bisa dua rawi, bisa tiga rawi, bisa juga empat rawi, dua rawi atau lebih, ma'at tawali, yang itu berturut-turut, dua rawi berturut-turut. Bukan selang-seling ya, bukan selang-seling, tapi disyaratkan itsnani fa akthar, dan disyaratkan syarat yang kedua ma'at tawali, berturut-turut dua rawi di tengah sanad. Maka ini disebut sebagai hadis mu'dhal. Ya, hadis mu'dhal. Mu'dhal ya, secara bahasa itu maknanya ashkala wastaghlaqa, menyulitkan, ya, buram, samar. Ya, ini a'dala. A'dalahu al-mas'alah. Ya, masalah itu membuat dia sulit, kesulitan gara-gara masalah tersebut. Sedangkan secara istilah sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidh, ya, bahwa dia al-inqita'u sanad bithnai fasa'idan ma'at tawali. Keterputusan sanad dua rawi atau lebih yang itu berturut-turut. Maka ini disebut sebagai mu'dhal. Contoh hadis mu'dhal sebagaimana yang Al-Imam Malik riwayatkan dalam Muwatta'nya. Yang satunya lagi, Mas Manto? Udah? Ya. Ya, ini apa? Contoh hadis mu'dhal itu banyak di Muwatta' Imam Malik, terutama balagat. Ya. Di Muwatta' Imam Malik masih banyak jenis hadis balagat Imam Malik. Balagat Imam Malik, yakni ketika Imam Malik mengatakan balagani, balagahu annahu qal. Ya. Coba tolong bacakan, Mas Manto. Ini. Balaghahu dari Malik, dari sanadnya. Iya. Wa haddatsana 'an Malik annahu balaghahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala istaqimu wa lam tuqsu wa'lamu wa khairu a'malu. Ya, ini balagatnya Imam Malik dalam Muwatta'nya. Balagat Imam Malik dalam Muwatta'nya riwayat Yahya Al-Laitsi nomor 68. Wa haddatsani an Malik. Yahya meriwayatkan dari Malik annahu balagahu. Balagha sampai kepada Imam Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda istaqimu, istiqomahlah kalian walan tuhsu, walaupun kalian tidak akan mampu. Ila akhiril hadis. Ya, maka kalau dilihat dari sanadnya, sanadnya Malik anna Rasulullah. Dari Malik langsung Rasulullah SAW. Memang Imam Malik ketemu dengan Rasulullah atau tidak? Tidak. Ya. Imam Malik tidak ketemu dengan Nabi SAW. Ya. Maka ini pasti gugur. Ada yang gugur dalam sanadnya. Ya, mohon maaf sebentar. Ini pasti ada yang gugur dalam sanadnya Al-Imam Malik. Ya, kenapa? Karena Imam Malik sudah pasti tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasti ada yang gugur dari sanadnya. Yang gugurnya berapa? Kalau yang gugurnya berapa, sebenarnya belum bisa dipastikan sampai kita ketemu sanad yang muttasil. Ya, dan sanad yang muttasilnya kata Al-Imam Ibnu Abdul Bar itu dari hadis Tsauban. Tapi kalau kita kira-kira Imam Malik dalam Muwatta'nya hadisnya yang paling ali paling ali yang diriwayatkan oleh Imam Malik itu thunaiyat. Thunaiyat. Yakni apa? Dari misalnya dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, dari Rasulullah. Ya, perantara antara Imam Malik kepada Rasulullah itu dua rawi. Ini termasuk awali Malik, ya, sanad yang ali dari Imam Malik. Yakni perantara antara beliau dengan Nabi SAW adalah dua rawi. Bisa jadi tiga rawi gugur, tapi anggaplah ini sanad yang ali. Maka kalau kita katakan ini sanad yang ali yang dimiliki oleh Imam Malik, setidaknya dua rawi gugur di sanad. Dua rawi digugurkan dari sanad. Balaghahu anna Rasulullah, dari Rasulullah SAW secara langsung. Ya, dan ini berturut-turut. Kenapa antara Imam Malik kepada Nabi SAW tidak disebutkan satupun rawi? Ya, tidak disebutkan satupun rawi. Maka ini tergolong sebagai hadis mu'dhal. Ya, ini tergolong sebagai hadis mu'dhal. Ya, dan ini memang barangkali ada yang bertanya, loh itu kok hadis mu'dhal begitu? Kenapa dimasukkan oleh Imam Malik dalam muwatta'nya? Ya, di sini ada pelajaran. Wallahu alam, di antara pelajarannya sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz dalam hadis seri Muqaddimah Fathul Bari, bahwa Imam Malik menganggap keterputusan sanad itu bukan cacat yang mencacati hadis, ya. Bukan cacat yang mencacati hadis, yakni masih tetap bisa dijadikan hujah kalau sanadnya terputus. Apakah dia, apalagi mursal? Mursal itu jelas hujah. Atau dia munqati bahkan walaupun balagot, ya. Bahkan walaupun balagot. Dan ditambah lagi, loh itu balagot kenapa dimasukkan? Sebenarnya itu bisa jadi kemungkinan, yakni balagot Imam Malik bisa jadi kemungkinan sebenarnya sanadnya bersambung. Sanadnya bersambung. Akan tetapi ini diantara wara'nya Imam Malik, sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, ya, yang itu diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim dalam manaqib Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i menjelaskan tentang gurunya Imam Malik. Imam Malik idza syakka fi haditsin ahbata. Imam Malik itu kalau dia ragu, yakni lupa, agak-agak lupa tentang hadis, tentang rawi, maka dia turunkan hadisnya. Dia turunkan hadisnya. Yakni apa maksudnya? Kalau anggaplah sanadnya sebenarnya bersambung aslinya. Sanadnya bersambung tapi Imam Malik ragu. Dia agak-agak lupa, maka itu di putus oleh Imam Malik. Dia lebih pilih jadikan derajatnya agak rendah hadisnya. Daripada dia bawakan, tampakkan hadis yang sanadnya seolah sahih, padahal itu ragu. Dibangun di atas keraguan, bisa jadi sebenarnya salah, maka Imam Malik itu ahbata. Imam Malik itu turun, turunkan derajat hadisnya sehingga jadi riwayat balagot. Ya, sehingga menjadi riwayat balagot seperti itu, yang itu tergolong sebagai hadis yang mu'dhal. Kemudian Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan tadi, sebagaimana keterputusan sanad bisa di awal sanad, bisa di akhir sanad, au ghairu dzalika, bisa di tengah sanad. Di tengah sanad kalau dua berturut-turut maka mu'dhal. Wa illa, yakni wa illa jika tidak, ya, jika tidak, ai fa in kana saqatu bi tsnaini ghairi mutawaliyain. Kalau gugurnya dua rawi tapi tidak berturut-turut. Tapi tidak berturut-turut misalnya. Atau gugurnya hanya satu rawi saja. Kalau gugurnya hanya satu rawi saja di tengah sanad. Atau dua rawi tapi tidak secara berturut-turut. Secara terpisah. Ya, secara terpisah. Tidak secara berturut-turut. Maka itu disebut sebagai hadis munqati'. Ya, disebut sebagai hadis munqati'. Iya, terputus sanadnya. Yang ini sebagaimana dijelaskan lebih lanjut oleh Al-Hafidz dalam Nuzhatun Nazarnya, wa kadza in saqata wahidun faqat. Kalau gugurnya hanya satu rawi saja, au aktsaru min itsnaini lakinnahu bi syarti adamit tawali. Ya. Atau dia gugurnya dua rawi akan tetapi dengan syarat tidak secara berturut-turut. Ya, akan tetapi tidak secara berturut-turut. Ya, maka ini disebut sebagai hadis yang munqati'. Ya, ketika gugurnya itu hanya ada satu rawi saja. Ya, kemudian jenis hadis munqati' ini, thumma qad yakunu wadihan aw khafiyya. hadis yang munqati ini, hadis yang terputus sanadnya, ada kalanya wadihan, ada kalanya jelas. Ya, jelasnya bagaimana? Jelas sekali ini rawi enggak ketemu dengan rawi setelahnya. Maka itu keterputusan yang jelas. Aw khafiyya, ada kalanya keterputusan sanadnya itu samar, tidak jelas. Ya, ini apa? Ini sebenarnya antara dua rawi ini ketemu nih. Ya, ini sezaman ini. Tapi ini sebenarnya benar-benar mendengar atau tidak? Nah, itu masih khafiyan. Masih samar keterputusan sanadnya. Maka ini bagaimana? Wallahu alam. Maka ini ya ada pembagiannya lagi, tapi kita akan alihkan dan kita pending pada pertemuan yang berikutnya. Ya, maka kita cubukan dahulu ya sampai pada bahasan kali ini. Ya, kita akhiri. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.